Dengarkan aku, wahai sayangku, dengarkanlah isi hatiku. Hanya kamu semangat hidupku, hanya kamu. Satu pinsaku pada dirimu, tempatkanlah indah namaku di hatimu sebagai kekasihmu yang tak pernah sirna. Tak ada, sungguh tak ada seseorang yang bisa menggantikanmu. Sampai kapanpun tak ada, kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan matiku, jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu, izinkan aku memelukmu. Aku takut kehilanganmu, tak bisa hidupku tanpamu. Karena kaulah terang dalam gelapku. Seseorang yang bisa menggantikanmu. Sampai kapanpun tak ada, kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan